nak dilupakan walau seketika. Tidak pernah terduga cinta mula berputih, bagaikan tak percaya aku jatuh hati. Kaulah kekasih yang amat ku sayang, andai tidak bersua pastinya ku merindu, kerana hati dah tertawan, kerana cinta dah terbina, yang pasti kini hanya kau saja tahta di hati ini. Kan ku suntik dirimu sayang, kan ku bina istana cinta, kau kekasih ratu hatiku selama-lamanya. Sign.